لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: أنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة. ورحمكم الله. Pada malam hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian tentang fiqhul i'tikaf di pertemuan pertama. Kemarin kita telah mengetahui pengertian tentang i'tikaf, kemudian hukum-hukumnya, dan juga waktu lama dan sebentarnya i'tikaf. Pembahasan berikutnya adalah seputar syurutul i'tikaf, syarat-syarat i'tikaf. Disebutkan oleh para ulama, di antaranya seperti yang tertera di sini, syarat i'tikaf yang pertama adalah al-islamu, Islam dalam artian pelaku i'tikaf atau orang yang melaksanakan i'tikaf adalah orang muslim, orang Islam. Kemudian yang kedua adalah al-aqlu, berakal, bukan orang gila, baik gila seutuhnya secara sempurna atau gila sewaktu-waktu. Syarat yang ketiga adalah at-tamyiz, dapat membedakan yang baik, yang buruk, yang bermanfaat, yang membahayakan. Kemudian yang keempat, ta'adamu ma yujibu al-ghusl, tidak melakukan sesuatu yang dengannya mewajibkan untuk mandi, dalam artian berhubungan badan atau jima, seperti disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala: wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid, janganlah sekali-kali kalian menggauli mereka, istri-istri kalian, sedang kalian dalam keadaan i'tikaf di masjid. Syarat yang kelima, an yakunal masjid tuqamu fihil jama'atu, masjid yang digunakan untuk i'tikaf adalah masjid yang didirikan di dalamnya salat jama'ah, sekalipun tidak digunakan untuk salat Jumat. Oleh karena itu, kata para ulama, bila seseorang i'tikaf di masjid yang hanya didirikan di dalamnya salat jama'ah, kemudian ketika hendak sholat Jumat dia harus keluar dari masjid itu, maka keluarnya untuk sholat Jumat tidaklah membatalkan i'tikaf, karena tidak disyaratkan masjid yang digunakan untuk i'tikaf adalah masjid yang dipakai untuk sholat Jumat. Namun yang disyaratkan adalah masjid yang dipakai untuk sholat jamaah. Itu dia antaranya lima syarat i'tikaf. Tidak disebutkan di sini syarat saum. Apakah yang i'tikaf harus dalam keadaan saum atau tidak? Ini menjadi pembahasan tersendiri karena memang ada khilaf di kalangan para ulama di dalamnya. Karena itu disebutkan setelahnya masalah as-saum fil i'tikaf. Masalah saum di saat i'tikaf. Qala Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala fi Zad Zadil Ma'ad القول الذي عليه جمهور السلف أن الصوم شرط في الاعتكاف وهذا ما يرجحه شيخ الإسلام إمام ابن القيم رحمه الله تعالى dalam kitab Zadul Ma'ad mengatakan jilid yang kedua halaman 88 pendapat yang dipegangi oleh mayoritas para salaf adalah bahwa saum itu menjadi syarat dalam i'tikaf. Dan ini yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Wa qala Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah fi syarhi hadis Ibnu Umar As-Sabiq qawluhu anna an a'takifa lailatan ustudilla bihi ala jawazil i'tikafi bi ghairi saumin لأن الليل ليس ظرفا للصوم فلو كان شرطا لأمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم به. Namun Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala ketika menerangkan hadis Ibnu Umar yang sudah lewat pembahasannya bersama dengan kita saat Umar Ibnu Khattab bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam soal nazarnya melakukan i'tikaf di masa jahiliyah pada waktu malam. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, hadis ini ustudilla bihi ala jawazil i'tikaf bi ghairi saumin, dijadikan dalil tentang bolehnya i'tikaf dalam keadaan tidak saum. Lianna laila laisa dhorfan lisaum. Karena diketahui secara pasti bahwa waktu malam itu bukanlah tempat untuk saum. Kita ulangi hadis Ibnu Umar yang telah lewat pembahasannya. Di dalamnya disebutkan bahwa Umar Ibnu Khattab bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Umar, kuntu nazartu fil jahiliyati an a'takifa laylatan. Aku pernah bernazar di masa jahiliyah untuk melakukan i'tikaf di malam hari di Masjidil Haram. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tunaikan nazarmu. Artinya boleh melakukan i'tikaf di waktu malam. Kalau i'tikaf di waktu malam, tentu saja orang-orang yang melakukannya tidak dalam keadaan apa? Saum, tidak dalam keadaan saum. Karena itu kata Ibnu Hajar, hadis ini dijadikan dalil tentang bolehnya i'tikaf dalam keadaan tidak saum. Baik. Falau kana syarton, seandainya saum itu menjadi syarat untuk i'tikaf, tentu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam akan memerintahkannya. Namun demikian tak ada satu hadis pun di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa barang siapa yang hendak i'tikaf maka harus dalam keadaan saum. Nah. Selanjutnya kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala secara singkat karena lumayan panjang. Qala wa bistirat as-siyam qala Ibnu Umar wa Ibnu Abbas akhrajahu Abdul Razzaq anhuma bi isnadin sahihin. Di antara sahabat yang berpendapat bahwa saum itu menjadi syarat untuk i'tikaf adalah sahabat Ibnu Umar dan juga Ibnu Abbas. Ya. Athar dari keduanya dikeluarkan oleh Imam Abdul Razzaq dengan sanad yang sahih dalam musannafnya. Qala wa an Aisyah nahwahu wa bihi qala Malik wal Auza'i wal Hanafiyyah wa ikhtalafa an Ahmad wa Ishaq wa ihtajja Iyadh bi annahu sallallahu alaihi wasallam lam ya'takif illa bi sawmin wa fihi nadhar. Kemudian ada juga riwayat yang semisal dengan itu dari Aisyah. Ini juga jadi pendapatnya Imam Malik Al-Auza'i, kemudian Al-Hanafiyah, wakhtalafa an Ahmad wa Ishaq. Lalu ada perbedaan pendapat dari Imam Ahmad dan juga Ishaq. Kemudian Iyad berhujjah tentang syaratnya berpuasa atau saum untuk i'tikaf, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau tidak melakukan i'tikaf kecuali dalam keadaan saum. Namun kata Imam Ibnu Qayyim, wa fihi nawar, ini butuh untuk dicermati ulang. Kenapa? Karena ada riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah melakukan i'tikaf di bulan Syawal. Sedangkan bulan Syawal itu bukan bulan saum. Ya. Nah, dengan demikian sesungguhnya saum bukanlah syarat seseorang untuk dapat melakukan i'tikaf. Seperti nanti penjelasan lebih rincinya akan disebutkan oleh pernyataan beberapa ahlul ilmi. Qala An-Nawawi rahimahullahu taala, wahtajja ashabuna bi hadithi Aisyah anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam i'takafa al-ashr al-awwal min Syawal. Rawahu Muslim بهذا اللفظ ورواه البخاري وقال عشرة من شوال والمراد به الأول كما في رواية مسلم وهذا يتناول اعتكاف يوم العيد ويلزم من صحته أن الصوم ليس بشرط. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan, sahabat-sahabat kami, kalau Imam Nawawi mengatakan sahabat-sahabat kami, berarti haula mereka yang mengikuti madhab Syafi'iyah. Sahabat-sahabat kami, mereka berhujjah dengan hadis Aisyah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan i'tikaf di 10 hari pertama dari bulan Syawal. Hadis riwayat Muslim. Kemudian dalam riwayat Bukhari juga sama, ya, di dalam riwayat Bukhari juga sama bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam i'tikaf di 10 hari dari bulan Syawal. Yang dimaksud adalah 10 hari pertama. Ya, 10 hari pertama. Maka riwayat ini menunjukkan i'tikaf beliau di bulan Syawal meliputi hari Id. Wa yalzamu min sihhatihi anna shauma laisa bi syartin. Karena sahihnya riwayat ini, maka mengandung konsekuensi, ya, pernyataan bahwa saum itu bukanlah syarat untuk i'tikaf. Jadi kesimpulannya, Imam Nawawi rahimahullahu taala mazhab Syafi'iyah menyatakan bahwa saum bukan syarat untuk i'tikaf. Qala Alu Bassam fi Taisir al-Allam, ishtarata al-Hanafiyyah wal Malikiyyah li sihhati al-i'tikaf as-siyama. Wa qad radda 'alaihim as-Sanani bi annahu la dalila lahum illa anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam ya'takif illa sa'iman wal fi'lul mujarradu la yakunu dalan ala syartiyati wa qad i'takafa sallallahu alaihi wasallam fi syawal wa lam yunqal annahu sama ayyama i'tikafihi. Kata Imam Al-Bassam dalam kitab Taisirul Allam, madhab Hanafiyah kemudian juga Malikiyah mensyaratkan saum untuk i'tikaf. Namun ini dibantah oleh Imam As-San'ani rahimahullah. Kata Imam As-San'ani rahimahullah, enggak ada dalil yang menunjukkan hal itu. Dalilnya hanya keterangan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beliau tidak melakukan i'tikaf kecuali dalam keadaan saum. Namun apa yang dilakukan oleh beliau itu tidak menunjukkan bahwa saum menjadi syarat. Karena beliau sallallahu alaihi wasallam pun pernah i'tikaf di bulan Syawal. dan tidak dinukil, ya, tidak dinukil dalam satu riwayat pun ketika beliau i'tikaf di bulan Syawal beliau dalam keadaan saum. Ya. Ini semakin memperkuat bahwa saum bukan syarat sahnya i'tikaf. Qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah fi fiqhil ibadat. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan dalam kitab Fiqhul Ibadat karya beliau halaman 293, al-mashru'u an yakuna al-i'tikaf fi Ramadhan faqat. Yang disyaratkan memang i'tikaf itu dilakukan di bulan Ramadhan saja. Li'anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam ya'takif fi ghairi Ramadhan illa ma kana minhu fi Syawal hina taraka al-i'tikaf sanatan fi Ramadhan. Walau i'takafa fi ghairi Ramadhan jaza dzalika. Sekali lagi kata Syekh Ibnu Utsaimin, yang disyariatkan i'tikaf itu hendaknya dilakukan di bulan Ramadhan saja. Karena Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau tidak melakukan i'tikaf di luar bulan Ramadan, kecuali di bulan Syawal ketika beliau tidak i'tikaf di salah satu dari bulan Ramadan. Walau i'takafa fi ghairi Ramadan jaza dzalika. Namun demikian, barang siapa yang hendak melakukan i'tikaf di luar bulan Ramadan, maka boleh-boleh saja itu dilakukan. Karena pada dasarnya i'tikaf itu adalah berdiam diri, ya, tinggal di masjid, ya, untuk konsentrasi melakukan ibadah. Berapa lamanya? Tidak ada ketentuan pastinya. Nah, adapun di bulan Ramadan, maka 10 hari terakhir. Itu kalau di bulan Ramadan. Nah, qala Syekh bin Baz fil fatawa istaqarra i'tikafuhu sallallahu alaihi wasallam fil ashril awakhir min Ramadan wa kana ya'takifu ba'du nisa'ihi ma'ah. Kata Syekh bin Baz rahimahullah, telah pasti jelas keterangannya ada bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau melakukan i'tikaf di 10 hari terakhir dari bulan Ramadhan. Bahkan sebagian istri-istrinya pun melakukan hal yang sama, i'tikaf di 10 hari bulan Ramadhan. Waqala rahimahullah, kemudian selanjutnya kata beliau rahimahullah, al-i'tikafu ma'asiyam afdol. Lihat di sini, i'tikaf disertai dengan ibadah saum itu lebih afdal. Wa in i'takafa min ghairi saumin fala ba'sa 'ala as-sahih min qawli al-ulama. Namun jika seseorang i'tikaf tanpa saum juga tidak mengapa menurut pendapat yang sahih, karena saum bukan syarat sahnya i'tikaf. Kalau kita ingin i'tikaf dalam keadaan saum, maka waktu yang paling tepat adalah di bulan Ramadan. Nah, sebagaimana dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun di luar Ramadan, beliau sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak dalam keadaan saum saat i'tikaf. Yaitu di bulan apa beliau? Bulan Syawal. Tidak dalam keadaan saum. Nah, qala lalu kata Syekh bin Baz, lima thabata fi sahihaini an Umar radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala ya Rasulullah inni nadartu an a'takifa laylatan fil masjidil haram wa kana dhalika qabla an yaslam fa qala lahu an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ufi bi nadhrik wa ma'lum anna layla laysa mahallan li shaum wa innama mahalluhu an nahar. Ini seperti riwayat yang telah kita sebutkan tadi, soal nazarnya Umar ibn Khattab untuk i'tikaf di malam hari, dan itu dibenarkan oleh Nabi. Artinya Nabi memerintahkan untuk memenuhi apa? Nazarnya. Sedangkan malam hari itu jelas bukan tempatnya untuk saum. Tempat untuk saum itu di siang hari. Wassawabu annahu yasihul i'tikaf bila saumin. Maka kesimpulannya sah i'tikaf tanpa saum. Di hadis Umar, berdasarkan hadis Umar yang tadi. Wadalla al-hadisu ala adam ishtirati siyam fil i'tikaf idla yasihu siyam fil layl, wallahu alam. Dan hadis tadi menunjukkan bahwa siyam atau saum bukan syarat i'tikaf. Nah. Idla yasihu siyam fil layl, sebab saum tidak sah jika dilakukan di malam hari. Seandainya saum itu menjadi syarat dalam i'tikaf, tentu Nabi akan mengatakan kepada Umar, jangan nazar i'tikaf di malam hari, karena kamu tidak akan bisa berpuasa. Taib, pembahasan berikutnya, waktu dukhulil mu'takaf wa khurujihi, waktu masuknya ke tempat i'tikaf dan waktu keluarnya. Kapan seorang mu'takif memasuki tempat i'tikafnya dan kapan keluar darinya. Qala laisa lil i'tikafil mandub waqtun muhaddadun. Faman dakhala al mu'takafa ay al masjida wa nawa at taqarruba ila Allah bil mukthi fihi sara mu'takifan hatta yakhruja. Laisa lil i'tikafil mandub waqtun muhaddadun. Bagi orang yang melakukan i'tikaf yang sunnah, sebenarnya tidak ada waktu, tidak ada batasan waktunya. Tidak ada batasan waktunya. Faman dakhala al-mu'takafa, maka barang siapa yang masuk ke tempat i'tikafnya, dalam artian ke masjid, kemudian berniat untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan tinggal di dalamnya, maka dia menjadi seorang yang i'tikaf hatta yakhruj, hingga keluar dari tempatnya itu. Lakin waktu dukhulil mu'takaf wal khuruj minhu liman arada i'tikaf al-ushr faqad ikhtalafa fihi ahlul ilmi ala aqwalin. Namun waktu masuknya mu'takif ke tempat i'tikafnya dan keluar darinya bagi yang hendak melakukan i'tikaf selama 10 hari terakhir di bulan Ramadhan, maka ada perselisihan di kalangan ahlul ilmi. Kalau waktunya bebas, ya sebenarnya kapanpun silakan seseorang, ya mau i'tikaf. Ketika masuk masjid, misalnya pagi hari masuk masjid, niat i'tikaf, tinggal sampai jam 10 di masjid, sampai jam 11 di masjid, kemudian keluar lagi. Ketika berada di dalam masjid, dia masuk dalam kategori seorang yang mu'takif. Tapi kalau hendak i'tikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, maka ada waktu masuknya dan ada waktu keluarnya. Ini yang kemudian jadi perselisihan di kalangan para ulama. Ya, kapan waktu masuknya? Pertama, soal waktu masuknya. Dhahaba al-imamu Ahmad rahimahullah ila anna waqta dukhulihi min ba'di salati subhi. Li hadithi Aisyah radhiyallahu ta'ala anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana anna nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam idza shalla as-subha dakhala mu'takafahu. Rawahu Muslim wa bihi qala al-Auza'i. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala berpendapat bahwa waktu masuknya mu'takif, ada mu'takif, ada mu'takaf. Kalau mu'takif itu orang yang i'tikaf. Kalau mu'takaf adalah tempat i'tikaf alias masjid. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala berpendapat bahwa waktu masuknya mu'takif ke tempat i'tikafnya adalah selepas sholat subuh. Selepas sholat subuh. li hadithi Aisyah radhiyallahu ta'ala anhuma, berdasarkan hadis Nabi, hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila salat subuh atau selesai dari salat subuh, dakhala mu'takafahu, beliau masuk ke tempat i'tikafnya. Hadis riwayat Muslim, dan pendapat ini juga dipegangi oleh Imam Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala. Inggal jumhur, adapun menurut jumhur ulama, annahu yadkhulu min qabli ghurubi syamsi lailatul hadi wal ishrin, idh lailatul qadar tartaji fi awtaril ushr, wa minha lailatul hadi wal ishrin, fayustahabu an yadkhula mu'takafahu qabla ghurubi syamsi lailatul hadi wal ishrin talaban lil lailatul qadar. وحملوا حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم انقطع في مؤتكفه وتخلى بنفسه بعد صلاة الصبح لا أن ذلك كان وقت ابتداء اعتكافه. Menurut jumhur, waktu masuknya mu'takif ke tempat i'tikafnya adalah sebelum terbenam matahari malam 21. Sebelum terbenam matahari, ya, yang mau masuk ke malam 21. Berarti tanggal 20 Ramadan. Ya, tanggal 20 Ramadan setelah terbenam matahari baru yang i'tikaf masuk ke tempat mu'takafnya, ke tempat i'tikafnya. Alasannya apa? Alasannya sebab Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu sangat diharapkan ada memang di 10 hari terakhir yang ganjil. Di antaranya adalah malam 21. Oleh karena itu dianjurkan seorang mu'takif untuk masuk ke tempat i'tikafnya sebelum terbenam matahari malam 21. Dalam rangka mencari atau berusaha untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Adapun hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang tadi dijadikan hujah oleh siapa? Oleh siapa? Oleh Imam Ahmad rahimahullah, kata jumhur ulama, ya. Hadis itu hanyalah hadis yang menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau menyendiri berdiam diri di tempat i'tikafnya setelah sholat subuh. Artinya kebiasaan beliau setelah sholat subuh itu langsung masuk ke tempat i'tikafnya. Hadis itu tidak menunjukkan bahwa awal waktu masuknya beliau ke tempat i'tikafnya adalah setelah sholat subuh. Faham ya? Jadi hadis tadi hanya menerangkan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam itu kalau sedang i'tikaf setelah sholat subuh itu langsung masuk ke tempat i'tikafnya, berdiam diri di sana, konsentrasi, ya, melakukan ibadah. Nah, dengan demikian, ya, pendapat yang kuat adalah pendapat yang dipegangi oleh jumhurul ulama. Nah, masuknya ke tempat i'tikaf seorang mu'takif adalah ba'da ghurubi syamsi lailatul hadi wal isyrid, setelah terbenam matahari malam 21. Ini soal masuknya. Kemudian soal keluarnya, waktu keluarnya, kapan waktu keluarnya? Qala al-mustahabu inda ahli al-ilmi an yamkutha fi mu'takafihi hatta yakhruja ba'da salati id. Faqad rawal Imam Malik rahimahullah fil Muwatta' annahu ra'a ba'dha أهل العلم إذا اعتكف العشر الأواخر من رمضان لا يرجعون إلى أهليهم حتى يشهد الفطر مع الناس. وأما وقت جواز الخروج فيرى الجمهور أنه بعد غروب الشمس ليلة العيد لأن العشر تزول bizawali syahr wa syahri yazul bizawali bi ghurubi syams lailatul fitr. Al mustahab ingda ahlil ilmi, yang dianjurkan di sisi ahlul ilmi, seorang mu'takif, seorang yang i'tikaf itu hendaknya tetap berdiam diri di tempat i'tikafnya, ya, hatta yakhruj ba'da salatil id, sampai ia keluar untuk melakukan salat id. Faqad rawal imamu Malik rahimahullah fil muwatta, Imam Malik menyebutkan sebuah riwayat dalam kitab Al-Muwatta bahwa beliau pernah melihat sebagian ahlul ilmi kalau i'tikaf di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, mereka itu tidak segera kembali ke keluarganya hingga mengikuti sholat Idul Fitri dulu bersama dengan manusia. Jadi masih tetap di tempat i'tikafnya sampai selesai sholat Id. Jadi ulah wakaf pulang santri ya. Atau saya pulang 25 mau pulang cina, tanggal 27 mau pulang sampai Id. Kalau ama waktu jawazil khuruj, adapun waktu bolehnya keluar, kalau tadi dianjurkan, sekarang boleh. Bolehnya keluar dari tempat i'tikafnya, maka jumhur ulama mengatakan ba'da ghurubis syams, setelah terbenam matahari malam Idul Fitri. Berarti itu tadi, sebelum Idul Fitri, ya, saum terakhir setelah terbenam matahari malam Idul Fitri. Karena hitungan 10 itu otomatis selesai dengan berakhirnya bulan, dan bulan itu atau hitungan bulan itu selesai dengan terbenamnya matahari pada malam Idul Fitri, karena besoknya sudah Syawal, ya kan. Nah, berarti bulan Ramadan itu ditutup dengan terbenamnya matahari. Ya boleh, tapi tetap sampai akhir, ya. Qala Ibnu Baz fil Fatawa, Syekh Ibnu Baz rahimahullahu taala dalam kitab Al Fatawa mengatakan as-sunnah an yadkhula mu'takafahu hina yanwi al-i'tikaf wa yakhruj ba'da mudhiyil muddati allati nawaha walahu qat'u dhalika idza da'atil hajah li anna al-i'tikafa sunnatun wa la yajibu bisyuru' fihi idza lam yakun mandhuran. Kata Syekh bin Baz rahimahullah, yang sunnah seorang yang i'tikaf itu masuk ke tempat i'tikafnya dari sejak ia berniat untuk melakukan i'tikaf dan keluar darinya setelah berlalu beberapa waktu yang memang dia telah niatkan sebelumnya. Namun boleh bagi dia untuk memutuskan i'tikaf apabila ada kebutuhan yang mendesak. Apabila ada kebutuhan yang mendesak, kenapa? Karena i'tikaf hukumnya sunnah. Wala yajib bisyurufihi idza lam yakun mandhuran, dan tidak wajib kecuali kalau memang bernazar sebelumnya. Ini ada alasan buat sekarang. Ya. Qala thumma qala rahimahullah. Berikutnya masih kata Syekh bin Baz rahimahullah, yustahabbu liman i'takafa al-ashr al-awakhir dukhula mu'takafihi ba'da salati al-fajr min yawm al-hadi wal-ishrin iqtida'an bin nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa yakhruju mata intahat al-ashr. Disunahkan bagi orang yang hendak melakukan i'tikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan untuk masuk ke tempat i'tikafnya setelah salat subuh dari hari ke-21 iqtida'an bin nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dalam rangka mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan keluar ketika memang sudah berakhir hitungan 10 hari tadi. Baik. Ini pembahasan yang kita sampaikan pada kesempatan ini. untuk besok insyaallah tentang i'tikafnya para wanita. Masalah i'tikafnya para wanita, dan sebelumnya sudah kita sampaikan bahwa i'tikaf tidak hanya berlaku bagi kaum laki-laki, kaum wanita juga dapat melakukan i'tikaf. Namun bagaimana rinciannya insyaallah kita bahas di kesempatan mendatang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.